Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu salamu ala syurubil anbiya ilan misalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Mansara ala nahjihi ila yamiddin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mabauth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, khawani wa akhwati azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Bulughul Maram dalam Kitabul Ghusl, bab yang berkaitan dengan bab mandi. Kita masuk pada hadis yang ke-6 dari bab ini, atau hadis yang ke-113 dari Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi kisati Thumamah ibni Uthal, dalam kisah Thumamah ibn Uthal, indama aslama, tatkala beliau masuk Islam, wa amarahu an-nabiyyu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia, an yaghtasila, untuk mandi. Rawahu Abdul Razzaq, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, wa asluhu muttafaqun alaih, dan hadisnya itu asalnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwatan azani Allah wa iyyakum, ini para ikhwatan azani Allah wa iyyakum, hadis ini membahas tentang satu masalah, berawal dari kisah masuk Islamnya Thumamah. Thumamah itu salah satu sahabat yang dia itu masuk ke dalam agama Islam. Tatkala masuk ke dalam agama Islam, beliau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Mandi apa ini? Mandi syar'i. Jadi mandi kayak mandi junub. Lah, hadis ini menunjukkan kepada kita dua hal. Satu, disyariatkan bagi orang yang kafir untuk menyini, lalu dia masuk Islam, untuk mandi. Disyariatkan bagi orang yang kafir kemudian dia masuk Islam untuk mandi. Setahu ana tidak ada khilaf tentang masalah ini, tentang masalah disyariatkan. Adapun yang kedua, yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah apakah syariat ini menunjukkan pada perintah wajib atau menunjukkan pada perintah sunnah. Itu yang diperselisihkan oleh jadi para ulama. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa orang yang kafir kemudian masuk Islam, laki-laki maupun perempuan, wajib bagi dia untuk mandi. Wajib bagi dia yakni untuk mandi. Baik, tatkala dia kafir, itu ada sebab yang mengharuskan mandi atau tidak? Karena dalam mazhab yang pertama ini, mandi ini bukan karena mandi sebab tertentu, tapi karena dia masuk ke dalam agama Islam. Karena dia masuk ke dalam agama Islam. Mereka berdalih dan mereka berdalil dengan keumuman perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memerintahkan kepada Thumamah tatkala masuk ke dalam agama Islam untuk mandi. Sebagian para ulama mengatakan dia itu wajib mandi jika semasa kafir ada hal yang mengharuskan untuk mandi dan belum mandi. Gambarannya misalkan malam hari tadi malam dia itu masih kafir dan dia kumpul sama istrinya dalam kondisi masih kafir. Pagi hari ya gak mandi, gak apa, ya mandi biasa, maksudnya bukan mandi besar. Kemudian pagi-pagi dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau kondisi semacam ini maka dia wajib mandi. Tapi kalau semalam dia itu junub dalam kondisi masih kafir, pagi-pagi sirai gatel keramas, gitu ya, keramas. Jam-jam 9, jam-jam 10 dia masuk Islam, maka tidak ada kewajiban mandi dalam mazhab yang kedua. Karena pendapat yang kedua di kalangan para ulama ini membawa hadis ini wajibnya mandi jika ada sebab yang mengharuskan dia untuk mandi. Sebagian para ulama mengatakan apapun yang terjadi, yang penting mandi itu adalah sunnah dan tidak wajib, dan tidak wajib. Wallahu alam yani bisawab. Masalah ini kenapa sampai terjadi khilaf di kalangan para ulama? Karena satu-satunya perintah yang memerintahkan orang kafir untuk mandi hanya hadis ini toh. Sedangkan orang kafir yang masih Islam di zaman Rasulullah SAW itu sangat apa? Sangat banyak, amat sangat banyak. Hampir rata-rata para sahabat masuk ke dalam agama Islam itu setelah mereka dewasa. Baik yang masih Islam di Mekah maupun yang masih Islam di kota Madinah. Dan tidak ada satu pun hadis yang memerintahkan orang kafir tersebut tatkala masih Islam untuk mereka mandi terlebih dahulu, kecuali hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih saya pilih dalam masalah ini adalah hukum sunnahnya. Ini hukum sunnahnya bahwasanya orang yang kafir tatkala dia masih Islam maka dianjurkan untuk mandi, bukan mandi karena sebab tertentu, tapi mandi karena dia masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya bab tentang hukum mandi Jumat. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Hudri. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat, jadi mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balig. Dalim itu yang sudah mimpi basah, maksudnya sudah balig. Akhrajahu sab'ah, diriwayatkan oleh 7 imam hadis, kutubus sittah ketambahan Ahmad. Wa an Samurah, dan dari Samurah qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawalla'a yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi, yang wudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka itu sangat baik. Wa man yaghtasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu yang lebih utama. Rawal khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5, jadi Imam 7 yang saya sebutkan tadi diurangi Bukhari Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, jadi Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa hasanahu Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini saya kira jelas tentang masalah tentang mandi Jumat. Hadis yang pertama zahirnya secara tegas menunjukkan bahwa mandi hari Jumat itu wajib. Sedangkan hadis yang kedua sangat tegas juga menunjukkan bahwa mandi hari Jumat itu yang lebih utama. Wudu juga baik dan boleh-boleh saja. Karena ada dua hadis inilah maka terjadi perselisihan panjang dan pembahasan yang panjang yang ada di kalangan para ulama. Kita dudukkan permasalahan satu persatu. Pertama, Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasannya mandi hari Jumat itu sangat ditekankan, diperintahkan dan amat sangat ditekankan. Untuk siapa? Hah? Untuk orang yang akan hadir pada waktu Jumatan. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa orang yang akan hadir Jumatan, orang yang wajib Jumatan atau yang akan hadir Jumatan, maka disyariatkan dengan sangat ditekankan bagi dia untuk mandi apa? Jumat. Saya katakan orang yang wajib dan orang yang akan hadir. Pertama, orang yang wajib itu jelas. Yang kedua, orang yang akan hadir, karena tidak selamanya orang yang akan hadir itu wajib. Contoh, musafir safar sair, orang yang sedang safar, yani, dan dia itu sudah melampaui batas qasar, maka gugur darinya kewajiban Jumat, gugur darinya kewajiban jamaah. Apabila orang itu kemudian tidak salat Jumat dan diganti dengan salat duhur, maka enggak masalah. Ini maka enggak masalah. Tapi kalau kemudian dia itu ngepeni ingin untuk hadir salat Jumat, maka itu yang lebih baik. Tapi kedatangan dia untuk salat Jumat itu bukan wajib. Contoh, misalkan ini ada sopir. Sopir yang berangkat, bukan sopir ya, yang orang itu berangkat Surabaya Jakarta, naik mobil nanti ya, karena mau mampir sana mampir sini, mampir sana mampir sini, kalau naik pesawat gak bisa mampir, ini mau naik, yang naik mobil ini ya, dalam perjalanan itu melewati hari Jumat, dia sudah melewati hari Jumat ini, misalkan sudah ada di Rembang, sudah ada di Cepu gitu ya, dari Surabaya ke Jakarta, kemudian dia itu hari Jumat jam-jam 10, jam-jam 11 itu dia merapat ke masjid, padahal perjalanan masih jauh dan tidak ada perlu dia untuk di daerah tersebut. Orang itu sebenarnya enggak wajib Jumatan, tapi wajibnya dia adalah sholat duhur, dan kalau wajibnya dia sholat duhur, boleh bagi dia untuk dijamak dengan asar. Tapi kalau kemudian dia itu merapat ke masjid, kemudian dia ikut Jumatan, maka itu yang utama. Lah, berarti datangnya dia ke sholat Jumat, datangnya dia ke sholat Jumat, itu bukan merupakan satu kewajiban. Jadi, disyariatkannya mandi, itu bagi yang wajib Jumatan dan bagi yang hadir untuk sholat Jumat. Contoh yang gampang lagi adalah wanita. Perempuan di sebagian masjid itu ada yang Jumatan itu disediakan ruangan khusus untuk perempuan, bahkan di sebagian kampung itu yang perempuan juga digalakkan pergi ke masjid Jumatan, alasannya lanang tok sepi, lanang tok itu sepi salah urusan itu urusan, tapi yang penting wanita tidak wajib Jumatan, wajibnya sholat duhur. Tapi kalau saya berangkat Jumatan maka boleh dan menggugurkan sholat duhurnya dan menggugurkan sholat duhurnya. Baik, itu masalah yang kedua. Jadi masalah yang pertama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang disyariatkan mandi Jumat dengan amat sangat ditekankan. Yang kedua, tidak ada perselisihan di kalangan mereka, disyariatkannya ini berlaku untuk yang akan hadir sholat apa? Jumat, untuk yang akan hadir sholat Jumat, baik yang wajib maupun yang tidak wajib. Yang ketiga, waktu mandi Jumat. Yang ketiga pembahasannya adalah tentang waktu mandi Jumat. Kapan mandi Jumat itu mulai dilaksanakan? Jadi kapan mandi Jumat itu mulai dilaksanakan? Perhatikan asalnyaAllahu jani wa iyyakum. Mandi Jumat itu mulai dilaksanakan yang pasti sebelum Jumatan dilakukan. Yang ada pembahasan di kalangan para ulama, itu satu, yaitu kapan mulainya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, mulai mandi itu adalah dengan terbit fajar. Dengan terbit fajar. Yang kedua dengan terbit apa? Matahari. Karena itulah waktu yang diperselisihkan oleh para ulama tentang waktu Jumatan. Apa itu waktu Jumatan? Berarti kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhahaba ilal Jum'ati man ghadha ilal Jum'ati fil waqtil ula." Barang siapa yang budal Jumatan di waktu yang pertama, korban kayak dia itu berpahala kayak orang yang korban unta. Yang budal di waktu yang kedua kayak korban sapi. Sing budal di waktu yang ketiga kayak korban kambing. Sing budal di waktu yang keempat kayak korban pitik. Sing budal di waktu yang kelima kayak korban telur. Dan barang siapa yang berangkat saat imam sudah naik mimbar, maka para malaikat telah menutup buku catatan amal mereka. Yastami'una dzikra. Karena malaikat pun ikut mendengarkan khutbah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi antara imam naik mimbar sampai awal waktu itu 5 waktu. Lah, kemudian para ulama berselisih, awal waktu itu kapan? Sebagian ulama mengatakan awal waktu itu awal siang, dan awal siang itu terbit fajar. Awal pagi, maksudnya awal pagi itu terbit fajar. Sebagian ulama mengatakan awalnya itu terbit matahari. Pendapat yang rajih dalam masalah ini terbit fajar, karena itulah pemisah antara siang dengan malam. Jadi terbit matahari itu tidak pemisah apa-apa, pemisah antara pagi dengan duha. Tapi yang pemisah antara malam dengan siang, antara lail dengan yaum, itu ya, itu adalah terbit fajar. Kalau kita cermati dari sisi waktu 5 tadi, maka berarti terbit fajar sampai imam naik mimbar, kalau di negeri kita itu sampai adzan zuhur, sampai waktu zuhur itu dibagi 5. 1/5 yang kelima, yang pertama itu oleh unta, kedua oleh sapi. Mano, kalau kita itu puntino penjumatan oleh ndok. Tapi yo mending nek kan budel rodo kasih ondoke banyak. Tapi ini budel wis buncit-buncit wis arepe imam naik mimbar ku ndoke boyo. Saya mending tapian timbang kau oleh popo. Mano, timbang gak dapat apa-apa. Baik, jadi kembali kepada masalah, itu kan masalah lain ya, masalah atap-atap Jumatan. Masalah yang ada di hadapan kita, bahwasannya mandi Jumat itu bisa dilakukan mulai terbit fajar. Mulai terbit fajar. Lah, adapun kalau mandi Jumat itu dilakukan sebelum itu, maka tidak dianggap mandi Jumat. Tidak dianggap mandi Jumat. Wallahu a'lam. Kalau begitu bagi para karyawan yang budal Jumatan, budal ke kantor, bagaimana caranya agar tetap melaksanakan syariat mandi Jumat? Budal ning kantor sambil mandi. Jadi mandi dulu, diniati mandi Jumat, kemudian berangkat ke kantor, nanti nek hadas ya tinggal wudu, kemudian berangkat ke masjid di kantornya atau di luar kantornya. Kenapa? Karena berarti dia sudah melaksanakan mandi Jumat pada hari tersebut. Karena mandi Jumat itu bisa dimulai sejak terbitnya fajar. 3 poin ini yang jelas di kalangan ahli ilmi. Hanya kemudian mereka berselisih panjang dan panjang sekali tentang masalah status hukum mandi Jumat. Yang saya katakan tadi, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa mandi Jumat itu disyariatkan. Sebagian besar para ulama mengatakan mandi Jumat itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya wajib. wajib dan bukan syarat. Ini wajib dan bukan syarat. Ini para ulama radhiyallahu wa iyyakum. Maksudnya wajib dan bukan syarat. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ini pendapat yang kondang ya, pendapat yang kecil-kecil enggak usah dibahas. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu sunnah, dianjurkan, sangat ditekankan dan memiliki pahala yang besar, tapi enggak sampai wajib. Alasannya hadis Samurah Ibn Jundub tadi, yang di mana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakni mengatakan bahwa yakni man yaghtasala man tadi bahasa hadisnya man tawallaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat, barang siapa yang wudu tok budal jumatan wudu tok maka itu sudah baik, wa man yaghtasala fal huslu afdal, apabila mandi maka mandi itu yang lebih yakni lebih utama. Kemudian mereka juga melandasi dengan beberapa dalil yang lain. Dalil yang paling nampak adalah riwayat, yakni kisah antara Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan siapa? Yakni riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Utsman ibn Affan. Jadi pada waktu itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an itu kota Madinah sudah menjadi ibu kota metropolitan, sehingga perdagangan itu ramai, enggak kayak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Abu Bakar. Kemudian pasar sudah meluas. Suatu ketika Utsman itu lali, kalau hari itu hari Jumat. Jenenge manusia ya ono lupanya, kalau hari itu hari Jumat. Yang ngurusi dagang itu pada waktu beliau itu sadar kalau hari itu sudah adalah hari Jumat. Pada waktu ya semacam kadang-kadang lho orang itu di kantor serius gitu. Ngadepi pekerjaan, ngun ku lali nih hari itu hari Jumat. Pada waktu kepingin istirahat karena capek, lihat jam 11. Bentar lagi ini zuhur, tolak-tolak kancan kok hilang kapi kinandi. Kemana teman-teman ini? Keluar ternyata astagfirullah ya Jumatan. Jumatan. Bisa saja terjadi namanya manusia. Itu yang terjadi oleh atau pada Utsman radhiyallahu an. Beliau itu kelupaan kalau hari itu hari Jumat, sehingga tertransaksi beli jual begitu terus, tiba-tiba beliau teringat kalau hari itu hari Jumat. Dan ingat, zaman itu azan enggak sampai pasar. Di zaman Umar itu azan belum sampai pasar. Ingat zaman itu belum ada speaker. Yani zaman itu belum ada pengeras suara. Bergegaslah Umar, yani Utsman itu afan. Bergegaslah Utsman berangkat ke masjid. Enggak mampir rumah untuk mandi. Ini mampir rumah tambah yani kari sumi dan enggak mandi di pasar. Zaman itu orang ono toilet di pasar. Toilet sopo di pasar. Ini berangkat langsung ke masjid mencukupkan diri dengan wudu. Sampai di masjid, Umar itu sudah naik mimbar. Dan di zaman itu ini enggak ada ceritanya Jumatan terus kedisian imam naik mimbar. Enggak kayak zaman saiki. Ini imam naik mimbar ungkul sak sof, rong sof, padahal tatkala salat dimulai ngono ku masjid iku penuh. Tapi pada waktu imam naik mimbar ngono ku masih sak sof rong sof. Zaman itu kono ceritani ada orang itu budal Jumatan kedahuluan apa imam naik mimbar, karena mereka tahu pasti nek kedahuluan imam naik mimbar itu wis kono pahalai sah, tapi wis enggak berpahala. Kenapa malaikat wis enggak gubris sapa sing teko? Kenapa mereka wis duduk mendengarkan khutbah, buku pencatat amal sudah ditutup untuk yang datang Jumatan itu sudah ditutup. Dari pagi itu sudah nulis, oh fulan teko kawitan oleh unta, fulan oleh sapi, tambah mburi oleh mbek, tambah mburi oleh pitik. Sing paling mburi jam-jam setengah 11 baru budal kundok. Puyo oh apa itu ndok banyak. Jam-jam 11 kundok bebek. Ngene yo. Engko jam-jam 11 luwe 5 luwe seperempat itu ya ndok puyo. Nah, begitu imam naik mimbar, buku itu ditutup, kemudian malaikat ikut duduk. Yang datang setelahnya wis gak ketulis. Sahnya sah, tapi sudah gak tertulis mendapatkan pahala Jumatan. Oleh karena itu, gak ada ceritanya di zaman salafun salih, di zaman para sahabat dahulu ada orang terlambat Jumatan, kecuali kalau ada kasus kayak tadi itu. Jenenge lali. Pada waktu datang, ini ternyata yang datang itu Utsman. Oh nopo, seorang sahabat sebesar Utsman bin Affan kok terlambat. Umar menghentikan khutbahnya. Jadi tengah-tengah khutbah itu dihentikan. Dia bertanya, "Nyir Utsman, ini kenapa terlambat?" Ini dia jawab, lupa. Susu langsung ke sini, jadi enggak sempat mandi, langsung ke masjid. Nyir Umar malah mengatakan, "Wis terlambat, enggak mandi pisan." Sudah terlambat, sudah gitu enggak pakai mandi. Setelah itu, kemudian Umar meneruskan ini khutbahnya. Jadi zaman ini ikhwan, kalau setiap ada orang terlambat ditegur oleh imam, kok situ jumatan. Oleh khotib juga situ jumatan. Apa Pak terlambat Pak? Ke atas mulai terlambat meneh wong. Nyun wong 10 bareng. Nek takon di satu kae situ jumatan ya. Ini bari fitnah azan ya Allah wa jadi yakum. Dan itu hadis yang saya sebutkan kisah Umar sama Utsman tadi itu dalam Sahihain. Itu dalam Sahihain. Yang diambil hujjah oleh mayoritas para ulama bahwa dalam pendapat Utsman mandi itu enggak wajib. Seandainya wajib, niscaya apapun yang terjadi pulang dulu, baru kemudian mandi terus budal ning masjid. Dan itu pula zahir pendapatnya Abu Bakar, Umar, Ibnu Khattab. Seandainya dalam mazhab Umar mandi itu wajib, niscaya diperintahkan untuk pulang lalu mandi. Ternyata dibiarin aja, meskipun diingkari tapi dibiarin aja. Itu menunjukkan pengingkaran itu mengingkaran meninggalkan perkara yang penting tapi enggak sampai wajib. Dan masih ada beberapa dalil yang lain yang digunakan oleh mayoritas para ulama untuk mengatakan bahwasanya mandi itu baik, mandi Jumat itu hukumnya sunnah, dan itu mazhab mayoritas para ulama. Adapun para ahlul ilmi, yakni para ulama kita yang mengatakan bahwasanya yani mandi Jumat itu wajib, yani mandi Jumat itu wajib, maka mereka berdalil dengan hadis yang pertama. Yang di situ beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang ihtilam, orang yang sudah baligh. Hadis ini para ikhwah sebenarnya sangat tegas. Hanya tinggal mampukah hadis-hadis yang dipakai oleh majoritas para ulama tadi memalingkan hukum wajib dalam hadis ini kepada hukum sunnah. Karena zahir dari perbuatannya Umar ibnu Khattab dan Utsman ibnu Affan, beliau berdua dan para sahabat yang ada pada waktu itu memahami bahwa hadis ini tidak difahami wajib. Hadis ini tidak difahami sebagai sebuah kewajiban. Secara pribadi saya sangat cenderung untuk mengatakan kalau enggak sangat terpaksa jangan tinggalkan mandi Jumat. Kenapa? Karena hukumnya berkisar antara dua. Kisar yang pertama wajib, yang kedua sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai sebagian ahlul ilmi itu menggunakan bahasanya rada aneh dalam dunia ilmiah. Yani sunnatun wajibah. Yani sunnah tapi mirip-mirip wajib. Wajib tapi enggak sampai wajib tenanan. Itu bahasanya itu. Jadi saking yani beliau itu kayaknya kebingungan menghadapi masalah ini. Dalam artian ini dikatakan sunnah koyo ngono, dikatakan wajib koyo ngene. Akhirnya beliau mengatakan sunnatun yani wajib. Saya ingat ana dalam Minhajul Muslim kata-kata itu. Anda dulu sampai kaget pada waktu ada ono hukum aneh-aneh, ono kata-kata sunnatun yani wajibah. Tapi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya mandi para ikhwatin azanillahi yakum Jumat itu amat sangat ditekankan. Kalau enggak kita katakan itu adalah satu kewajiban, dan itu bukan perkara yang rumit kok, bukan perkara yang sulit. Apalagi mandi itu bisa dilakukan saat ini, dari kapan? Dari pagi, dari mulai azan subuh, dari jadi mulai jadi azan subuh. Wallahu yani a'lam bis-shawab. Yani dari wallahu a'lam bis-shawab. Oleh karena itu, bagi kita yang memang itu adalah karyawan gitu ya, yang tidak mungkin meninggalkan yani tugas kantor untuk berangkat salat, maka yang bisa Anda nasihatkan untuk diri saya dan untuk kita semua, pokoknya begitu sudah dibolehkan Jumatan itu untuk keluar langsung ke masjid, enggak usah ngobrol dulu. Yani langsung ke masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yani memberikan kita pahala yang terbaik, karena Allah tahu kita enggak budal ke masjid dari tadi itu karena ada tugas kewajiban lain. Jadi tugas kewajiban lain minimalnya jangan kedahuluan imam naik mimbar. Kenapa? Karena dalam masalah fikih Jumat itu ada dua hukum. Hukum yang pertama sekedar sah. Hukum yang kedua pahala yang didapatkan. Kalau sekedar sah itu gampang. Yang penting melok Jumatan. Sampai pun jenengan datang itu pas komat, itu sholat Jumatan nih sah, gak ada masalah. Jadi kalau sekedar sah Jumatan, dalam arti Jumatannya sah dan gugur darinya kewajiban Jumatan, gugur darinya kewajiban sholat duhur hari itu. Tapi kalau masalahnya adalah menginginkan pahala Jumat, pahala Jumatan, itu yang harus dicermati dengan matang. Jadi pahala Jumatan itu pertama didapatkan dengan enggak terlambat, apa? Enggak terlambat. Jadi oleh tidak kedahuluan imam naik mimbar. Yang kedua memperhatikan khutbahnya, memperhatikan khutbahnya, diperhatikan, enggak sampai terlewat. Oleh karena itu bagi khotibnya khutbah Jumat itu ojo suwi-suwi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qisaral khutbati wa turus salah ma innatun min fikihi." Orang itu kalau khutbahnya pendek, salatnya dawa, itu adalah tanda orang itu faqih. Orang itu ngerti urusan hukum agamanya. Yuk pendek-pendek ya khutbah. Khutbah itu dianggap pendek, salat itu dianggap panjang, ya antara berapa? 10 sampai 15 menit, mentok 20 menit. Itu kalau khutbah Jumat. Jadi mentok 20 menit itu suwi kan. Jadi mentok kalau khutbah Jumat. Adapun salatnya ya secara umum agak diperpanjang dalam masalah seni salat tersebut. Adapun khutbah mungkin 1 jam. Itu pengajian atau khutbah. Jadi setengah jam lebih itu sudah terlalu lama kalau untuk khutbah Jumat. Jadi kalau jadi untuk khutbah Jumat, wallahu a'lam. Rasulullah SAW mengatakan, jadi Rasulullah SAW mengatakan, idza massal hasa faqad laha. Barang siapa yang kalau pas Jumatan itu megang tulinan rikil, maka Jumatannya telah apa? Sia-sia. Jumatannya telah sia-sia. Bukan Jumatannya, tapi pahala Jumatnya itu telah sia-sia. Wallahualam, itu ringkasan dari masalah ini. Syekh dalam Minhatul Alam ini membahas dengan agak panjang lebar di beberapa titik-titik yang ada, tapi cukup yang Anda sebutkan tadi insyaallah subhanahu wa taala mewakili beberapa masalah yang ada. Tapi kalau mau terperinci dalam fikih ini, yakni maka fikihnya ada pada fikih Jumat. Yakni bukan dalam fikih mandinya. Masalah berikutnya, hukum membaca Quran bagi orang yang junub. Hukum membaca Quran bagi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Quran. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yakni membacakan kepada kami Al-Quran ma lam yakun junuban, selagi tidak junub. Yakni selagi tidak junub. Peredaran sunni Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, Imam Ahmad dan Ashabu Sunan Al-Arba'ah. Dan ini lafaz Imam Tirmidzi dan beliau hasankan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Peredaran sunni Allah wa iyyakum. Hadis ini pertama, jadi ada perselisihan di kalangan ahli ilmi. Yani ada perselisihan di kalangan para ulama tentang derajat dan status hadis ini. Tentang derajat dan status hadis ini, apakah hadis ini sahih ataukah tidak? Al-Imam Tirmidzi mengatakan hasan. Al-Imam Ibn Hibban mengatakan sahih. Dan banyak di antara para ulama hadis yang mengatakan hadis ini sahih, dan itu yang rajih. Dan itu yang rajih dalam masalah ini bahwasanya hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW kalau baca Quran itu kapanpun dibaca kecuali pada waktu junub. Itu adalah hadis yang sahih. Baik, fikih dari hadis ini pertama harus dibedakan antara, pertama bedakan antara hukum junub dengan hukum haid nifas. Bedakan antara hukum junub dengan hukum haid nifas. Jadi hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar itu mewajibkan mandi, kalau hadas kecil mewajibkan apa? Wudu. Lah, hadas besar itu ada dua level. Hadas besar itu ada dua level. Level yang tertinggi, yang pertama itu junub. Apa itu junub? Sebagaimana kita bahas kemarin, junub itu keluar air mani atau jima. Meskipun tidak keluar air mani, itu namanya junub. Adapun hadas besar yang lainnya, yaitu haid dan nifas, maka itu hadas besar tapi bukan junub. Hadas besar tapi bukan junub. Ini perlu dipetakan permasalahannya, karena banyak yang salah memahami masalah hukum ini. Dalam artian memahami yang namanya junub, yuk haid nifas itu junub. Haid nifas itu hadas besar tapi bukan junub. Haid nifas itu hadas besar tapi bukan junub. Dan junub yang tertinggi, junub yang tertinggi, hadas besar yang tinggi itu junub. Di bawahnya kemudian haid nifas, di bawahnya baru kemudian hadas, hadas kecil. Tapi haid nifas itu juga masuk dalam hadas apa? Hadas besar. Jadi perlu dipahamkan ini untuk memahami satu permasalahan, bahwasanya hadis ini tidak serta-merta dibawa kepada kasus haid nifas. Hadis ini hanya berlaku untuk hukum apa? Junub. Misalkan jenengan pas selesai kumpul suami istri, kemudian kepingin moco Al-Fatihah, atau kepingin baca Al-Quran, atau jadi mandi malas dingin, tapi mau tidur malas juga, kok kebablasan subuh. Jadi engkau lah sambil nunggu masak air panas, itu dia murojaah Quran, misalkan gitu ya. Lah itu yang menjadi hukum dari hadis ini, yang menjadi hukum dari hadis ini, yaitu orang yang junub hukum membaca Quran bagi orang yang junub. Salah difahami bahwasanya hadis ini sahih dan difahami makna junub, dan difahami makna junub. Maka apa hukum membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub? Hukumnya adalah tidak boleh, dan ini madhab jumhur para ulama. Dan ini madhab jumhur para ulama, bahwa orang yang sedang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Dalilnya ya tadi, yang tidak boleh itu membaca Al-Quran, bukan apa? Selain Al-Quran. Adapun kalau berdoa, berzikir, yang itu bukan baca Quran, itu enggak masalah. Meskipun junub, gambarane kalau jenengan dalam kondisi junub, kemudian sudah cuci tangan, terus kepingin ngemil, minum, ngemil, gitu ya. Kemudian mau minum itu kan baca Bismillah, Bismillah. Boleh apa enggak? Boleh. Meskipun kondisi junub. Kenapa? Karena itu bukan baca Quran, itu adalah zikir. Setelahnya Alhamdulillah, itu juga zikir, bukan baca Quran. Jadi bukan membaca Al-Quran. Kalau pertanyaan dilanjutkan, Ustaz, lafaz Bismillah kan ada dalam Al-Quran. Iya, memang lafaz Bismillah itu ada dalam Al-Quran. Tapi innamal amalu binniyat. Iyil amal itu tergantung pada niatnya. Kalau diniati membaca Quran, jadi hukum Al-Quran. Kalau diniati zikir, jadinya hukum zikir. Mirip-mirip dengan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran pada waktu sujud. Bagaimana kalau, dan perintah Rasulullah untuk memperbanyak doa kalau sujud. Di satu sisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memperbanyak doa dengan doa-doa yang penting, doa-doa yang kita inginkan yang baik pada waktu sujud, karena itu waktu mustajab. Di satu sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membaca Al-Quran. muncul masalah, bagaimana kalau orang itu doa dalam sujud dengan doa yang terdapat dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, Rabbana yani Rabbana atina fid dunya hasanah, dan doa-doa yang lain yang itu dibaca saat sujud. Di satu sisi doa itu diperintah, di satu sisi baca Quran itu dilarang. Apa hukumnya? Tergantung niatnya. Innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Jika memang dia baca itu niatnya baca Quran, jadinya haram. Tapi kalau dia baca itu niatnya itu doa, jadinya apa? Boleh. Jadinya itu adalah boleh, tergantung kepada niatnya. Wallahu yani a'lam. Nah, riwayatun azani Allahu wa iyyakum. Ini pendapat yang rajih. Memang ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya orang yang junub, yani orang yang sedang junub itu boleh untuk membaca Quran, tapi hadis ini sangat nampak sekali menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sedang membaca Al-Quran, orang yang sedang junub itu tidak boleh yani untuk membaca yani Al-Quran Al-Karim. Baik. Bagaimana dengan orang yang haid? Masalah ini akan dibahas pada babnya yang tersendiri biiznillahi rabb yani subhanahu wa ta'ala. Karena saya katakan dari awal tadi bahwa hukum haid dan hukum junub itu berbeda. Hukum haid dan hukum junub itu berbeda. Dari sisi hakikatnya memang berbeda. Kemudian perbedaan hukum antara keduanya itu jelas. Yang pertama, kalau haid itu bukan urusan manusia. Keluar dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau junub itu kan karepe sing gawe, karepe wonge dhewe. Mau junub apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, haid itu waktunya lama. Kalau junub itu bisa dipersingkat. Sak jam junub jihad bisa. Ini tok, satu jam tok itu bisa. Ini junub langsung mandi, langsung hilang junubnya. Yang ketiga, selesainya masa haid itu enggak bisa diatur. Tergantung pencipta alam semesta. Adapun yani selesainya junub itu bisa tergantung kepada keinginan apa orangnya. Orang kumpul sama istrinya pagi hari pada subuh, mau menghilangkan junubnya langsung bisa, mau menghilangkan junubnya menjelang sholat duhur juga bisa. Jadi selama waktu pagi itu dalam kondisi junub itu juga bisa. Beda dengan haid. Kalau haid itu kepingin sekarang nang sholat, yo enggak bisa wong belum suci. Dan suci itu kan bukan kehendak manusia. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan mendasar antara junub dengan haid. Maka hukumnya pun tidak disamakan antara junub dengan haid. Baik, para hadirin Allah wa yakum. Jadi ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Yani bi'izni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam akhirat, kecil besar urusan manusia itu jangan dibawa ke alam akhirat. Sekecil apapun urusan yani hubungan alam akhirat, karena itu akan memperberat hisab kita nanti di alam akhirat. Yang kedua, bagi al-akh yang merasa terfitnah, jika memang cerita itu memang benar-benar semacam itu, karena kita enggak tahu jalur ceritanya bagaimana, dan fitnah itu modelnya kayak apa, yang penting pertanyaannya terfitnah. Bagi al-akh yang merasa terfitnah, jadi pertama niatan antum menasihati dia untuk meluruskan jalur ceritanya, jalur fitnah itu sudah benar. Yang kedua, kalau memang dia itu enggak mau, atau menunda-nunda atau malah marah, sudah hentikan sampai di situ. Serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yani kasus itu kadang-kadang kecil, tapi digawe rame dadi mana Allah Subhanahu wa taala. dalam kondisi safar, apakah sholat berjamaah dengan rekan safar, misal rekan satu kamar hotel, tetap lebih disyariatkan dibanding sholat sendirian? Iya, meskipun gak wajib, karena sholat yang diperjamaah wajib itu di masjid. Tapi kalau sudah tidak mampu ke masjid dan dia tinggal di rumah, maka tetap disyariatkan untuk berjamaah di rumah, karena keumuman pahala jamaah. Tapi seandainya dia sholat sendirian, gak ada masalah, karena titik hukum syar'i inti jamaah itu bukan di rumah, tapi di masjid. Begitu juga dengan kasus ini kalau di hotel. Kalau memang di hotel itu, misalkan gitu ya, satu kamar itu berdua, kemudian dia sholat jamaah, yani itu, maka itu yang lebih baik daripada sholat sendiri sendiri. Tapi kalau seandainya dia sholat sendiri sendiri, maka gak ada masalah. Wallah. Apa yang sebaiknya dilakukan terkait menyempurnakan wudu? Untuk kasus pertama, untuk kasus sakit, A. tangan terinfus, B. ada bagian wudu yang luka tidak bisa terkena air di perban, bisa dibalut perban atau tidak. Yang ketiga, meriang demam yang menurut dokter tidak kena air dahulu. Intinya, orang yang sakit berkaitan dengan wudu itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang itu sakit dan tidak boleh terkena air sekujur tubuh. Ini dalam arti memang secara umum tidak boleh dihindar, tidak boleh terkena wajahnya, ya tangannya, ya kakinya, gitu. Tidak boleh terkena air, semacam meriang, demam, demam tinggi, atau apalah. Jadi penyakit-penyakit yang mirip-mirip dengan itu, karena yang namanya demam itu kan ya di kaki, di wajah, di tangan, di mana-mana itu semuanya itu nggak boleh kena air, maka dalam kondisi semacam itu pindah ke tayamum. Yang kedua, kalau secara umum tubuh itu boleh kena air, tapi hanya ada bagian kecil sedikit yang nggak boleh kena air. Gambarannya di perban, jadi tangannya luka kemudian dibalut oleh perban, atau mungkin nggak dibalut sekalian, mungkin nggak dibalut. Tapi kemudian luka itu gak boleh kena air. Kalau kena air itu madorotkan atau sembuhnya itu lama. Dalam kondisi apa yang dilakukan? Wudu normal, hanya bagian yang luka itu gak perlu diwudui. Dalam arti, kalau itu diperban cukup diusap perbannya, gak perlu digerucuk, gak perlu dibasuh dengan air, tapi tetap wudu normal. Adapun kalau dia itu luka terbuka, maka dihindari dan tidak perlu untuk dibasuh. Kalau memang diusap itu juga membahayakan, maka juga enggak perlu untuk diusap, dilewati begitu saja. Dan itu titik perbedaan antara keduanya. Adanya satu anggota tubuh yang enggak bisa kena air itu tidak mengharuskan yang lain enggak dikenakan air. Jadi tetap yakni untuk wudu normal yang itu dihindari. Sebagian mazhab para ulama dalam kondisi itu wudu terus setelah itu tayamum. Ini alasannya wudunya karena yang lain bisa wudu, tayamumnya itu karena anggota tertentu enggak boleh kena air. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang Anda katakan yang pertama itu lebih nampak, yaitu wudu dengan mengusap anggota yang enggak boleh kena air itu kalau diperban, kalau luka ya diusap begitu saja, kecuali kalau enggak boleh kena air maka ditinggalkan. Wallahu a'lam. Apakah ada amalan khusus yang diajarkan Rasulullah untuk bayi yang baru lahir sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Yang pertama, begitu lahir disyukuri, diridhoi apapun faktanya. Yang kedua, didoakan keberkahan. Didoakan keberkahan. Yang ketiga, ditahnik. Ditahnik. Yang keempat, ini langsung diberi nama kalau mau, karena memberi nama itu bisa langsung hari pertama, bisa hari ke-7. Perincian bagaimana memberi nama panjang, itu pembahasan tersendiri. Yang hari ke-7 diakikoi. Diakikoi itu disembelihkan kambing laki-laki 2, perempuan 1, kemudian bayi itu dicukur gundul. Si rambutnya ditimbang, berseberat rambut itu disedekahkan berupa emas, perak. Berupa nyeni perak, nyeni berupa perak. Wallahu alam. Itu yang ada. Nyeni perinciannya, globalnya ini semacam itu. Adapun masing-masing butuh penjabaran yang panjang. Ini bagaimana mentahnik, bagaimana ini dan itu. Ada satu masalah yang dibahas oleh para ulama tentang khitan. Apakah khitan disyariatkan pada hari ke-7? Sebagian para ulama mengatakan iya. Kalau Anas Syarbari mengatakan tidak. Khitan itu tergantung, pokoknya tidak menembus waktu wajib. Apa waktu wajib? Waktu wajib itu menjelang balik, itu waktu wajib. Jadi adapun sebelumnya monggo, jadi terserah sesuai dengan keinginan orang tua. Ada yang menginginkan orang tua itu dikhitan sek bayi, alasannya jadi cepat kering dan toh bayi itu juga belum bisa tengkurap, gitu ya. Yang kedua, ada yang gak mentolo, kemudian dikhitan nanti umur 7, umur 8, ya monggo aja, gak ada masalah. Jadi gak ada masalah. Wallahu a'lam. Bisa dirujuk pada buku-buku para ulama yang berbicara mengenai masalah itu. Taib, apakah batasan kita sebagai muslim dalam bermuamalah dengan non-muslim? Hukum asalnya boleh, asalkan tidak melanggar syariat. Hukum asalnya bermuamalah dengan non-muslim itu boleh, asalkan tidak melanggar syariat. Dalam arti, hubungan kita dengan mereka tidak sampai mencintai cinta keagamaan. Ternyata wong Nasrani itu api, seneng aku jadi wong Nasrani, misalnya ngono jadi terlarang. Tapi kalau sekedar cinta-cinta, ya namanya orang lah, ini wong tonggoy ku api meskipun kafir, disenangi karena sebagai tetangga. Yang kedua, tidak sampai ikut adat istiadat mereka karena bersahabat. Jadi karena berteman, diajak natalan, melok natalan, diajak ini, melok itu. Tidak, karena itu adalah urusan agama. Dan tidak membantu orang kafir dalam urusan agamanya. Tidak membantu orang kafir dalam urusan agamanya. Misalkan, yang punya tonggo orang-orang kafir, kemudian ada pembangun gereja itu dibantu. Jangan. Karena itu membantu acara kesyirikan. Karena di tempat itu nanti akan digunakan acara kesyirikan. Kalau membantu acara bid'ah aja enggak boleh, apalagi kesyirikan. Ini kesyirikan. Begitu juga. Intinya itu, hukum asalnya boleh. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah enggak melarang kok kalian itu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang kafir, asalkan yani mereka tidak memusuhi kalian, tapi jangan sampai melanggar agama, itu patokannya. Taib, apakah ada larangan kita membantu non-muslim dalam mendirikan tempat ibadahnya? Itu yang saya katakan tadi, enggak boleh. Membantu finansial enggak boleh, membantu menjaga proses yani juga enggak boleh. Yani yang lainnya pokoknya membantu. Ya pokoknya membantu. Taib, apakah harus melarang? Lihat-lihat aturan. Kalau memang secara aturan perundang-undangan kerukunan umat beragama boleh, gak usah dilarang. Gak usah dilarang. Tapi memang kalau memang secara aturan perundang-undangan negeri kita dalam hidup kerukunan umat beragama itu gak boleh, laranglah. Karena Anda secara hukum kenegaraan boleh melarang. Kan dalam hukum ketatanegaraan baru boleh mendirikan tempat ibadah itu kalau di tempat itu ada berapa kakak? Ada berapa? Itulah ada syarat-syarat tertentu yang itu terpenuhi. Kalau ono suci kemudian mendirikan ibadah kudi pisan. Ini maka silahkan Anda melarang dan punya hak memang secara hukum kenegaraan. Ini secara hukum kenegaraan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu-waktu yang datang. Bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Sallallahu wa sallam wa baraka nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.